Mas, wis tak ngapurani. Tapi aku ora iso lali. Ora iso lali karo lek ngarep. Saumpamane kowe dadi aku, rong bakalan iso lakoni sing aku wis sabar tinggo merjuang ke kowe.